بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنبتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-54. Bab yang terakhir yang menjelaskan tentang masalah rahmah, masalah sifat kasih sayang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babur rahmati mi'atu juz'in. Bab rahmat itu 100 bagian. Rahmat itu ada 100 bagian. Qala haddatsana Al-Hakam Ibnu Nafi', kunyahnya Abu Yaman. Kalau dalam Sahih Bukhari sering disebut dengan kunyahnya haddatsana Abu Yaman, begitu. Dia Al-Hakam bin Nafi', rawi yang tsiqah. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin Dinar. Dinar kunyahnya Abu Hamzah. Seringkali disebut dengan nama Syu'aib ibn Abi Hamzah. Juga rawi yang terpercaya. An-Zuhri. Dari Imam Az-Zuhri. Dikenal juga dengan Imam Ibn Shihab. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri, imam besar, muttafaqun ala jalalatihi, disepakati oleh para ulama tentang kemuliaannya, memiliki riwayat yang sangat banyak, ikhwanatina azakumullah, sampai pada tingkat ada seorang imam ahli hadis yang lainnya mengumpulkan riwayat-riwayat Imam Zuhri. Beliau di Madinah tempatnya. Qala, dia mengatakan, akhbarana Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab ini dikenal di kalangan para ulama dengan julukan sayyidnya para tabi'in, tokohnya para tabi'in. Bahkan ada yang menyatakan beliau ini a'lamut tabi'in, orang yang paling alim dari kalangan generasinya tabi'in. Secara keilmuan, Sa'id ibn Musayyab. Secara keutamaan, siapa ya, Pak? Secara keutamaan, Taubilah yang paling mulia di kalangan mereka ialah, kalau masalah ilmu ini, Sa'id bin Musayyib. Kalau masalah keutamaan, masalah fadilah. Hah? Kecilan. Jangan remang. Ngomong seperti gini. Hasan Basri? La. Abu bin Rabah? La. Amin. Oh? Oh, buka. Sabarib. Oh, turun-turun dekat. Harus rendi dia. Yang paling mulia di kalangan mereka yang hanamtina azakumullah ialah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Yang namanya sempat disebut-sebut oleh Rasulullah SAW pada masa hidupnya Rasul. Masya Allah. Sa'id bin Musayyib ini punya hubungan apa dengan Abu Hurairah? Antum. Di sini dia mengatakan anna Abu Hurairah taqala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata. Apa hubungannya antara Sa'id dengan Abu Hurairah ini? Kakak adik atau gimana? Enggak tahu. Antum. Tidak tahu pula. Monggo. Menantu. Yang menantu yang mana? Yang mertua yang mana? Bukan, bukan. Di sini kan Sa'id bin Musayyib dengan Abu Hurairah. Yang mantu yang mana? Yang mertua yang mana? Abu Hurairah mantunya Sa'id. Ataukah Sa'id mertuanya Abu Hurairah? Eh? Aywa, Allah Farisi. Pak jawabannya. Sa'id bin Musayyib itu mantunya Abu Hurairah. Yani menikah dengan putrinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Menikah dengan putri seorang sahabi. Itu kemuliaannya ikhwan. Sehingga sering disebutkan dalam biografinya Sa'id bin Musayyib. Qala, berkata Abu Hurairah. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ja'ala Allah azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. Kemudian Allah menahan di sisinya 99 rahmat. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan di muka bumi ini satu bagian saja dari rahmat tadi. Famin dzalikal juz'i, dari satu bagian tadilah. Ya tarahamul khalq, umat manusia ini saling menyayangi. Tamam, bapak nyayangi anak, anak nyayangi bapak, saudara saling dengan saudara yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya. Binatang ini nyayangi binatang yang ini, harimau sayang sama anaknya. Gajah sayang sama anaknya. Itu semuanya dari satu bagian tadi. Hatta tarfa'al farasu. Hingga kuda itu mengangkat hasiroha, kakinya dia. Diangkat kakinya. Anwaladiha, dari anaknya. Khasyata antusibah, karena khawatir kaki tadi menimpa anaknya. Jadi kalau kamu melihat kuda, ya khanafatina azakumullah, di sampingnya itu ada anaknya, kemudian diangkat kakinya supaya jangan sampai mengenai anaknya, itu menunjukkan bentuk rahmatnya kuda kepada anaknya. Rahmat tadi itu dari satu bagian tersebut, yang dibagi-bagi untuk makhluk yang ada. Hadis ini khana fi na'zakumullah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Masyaallah. Dalam hadis ini khana fi na'zakumullah jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya rahmat itu dibagi oleh Allah Taala menjadi 100 bagian. Satu yang disebarkan, yang 99 disimpan. Katanya para ulama, 99 rahmat tadi, ini kalau dibandingkan dengan lipatan api neraka, itu lebih banyak 30 kali. Disebutkan ikhwan fillah azakumullah dalam sebuah riwayat bahwasanya neraka itu, api neraka itu dilipat gandakan panasnya sampai menjadi 69 kali lipat. Kalau seandainya masing-masing lipatan tadi dihadapkan dengan satu rahmat, maka tentunya rahmatnya masih lebih. Lebihnya berapa? 30, kan begitu. Rahmatnya yang belum dibagikan berapa? 99. Sementara lipatan api neraka 69. 99 kalau dikurangi 69 sama dengan 30 rahmat. Artinya apa? Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih banyak daripada kemurkaannya. Ini kata para ulama, satu hikmah, noktah dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang qudsi, Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu lebih mendahului kemurkaanku. Hadza huwa. Di antaranya diambil dari sini. Neraka yang sebagai bentuk azabnya Allah tabaraka wa ta'ala tadi, lipat gandanya berapa? 69. Ternyata Allah memiliki rahmat yang siap diberikan kepada makhluknya 99. Kalau masing-masing bagian dikasih satu azab, satu rahmat, satu azab, satu rahmat, maka masih ada lebih 30 lipat rahmat khusus untuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini khanamtina azakumullah menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu lebih banyak daripada kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Demikian dikatakan sebagian para ulama. Kemudian khanamtina azakumullah, untuk rahmat di sini ada rahmat yang merupakan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang namanya rahmat yang itu merupakan makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rahmat yang merupakan sifat, ada rahmat yang merupakan makhlukah ciptaannya Allah. Kalau rahmat yang itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis terakhir yang saya bawakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu lebih mendahului kemurkaanku. Rahmat di sini ya sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang maha sempurna. Allah memiliki sifat rahmat. Allah maha penyayang lagi maha pengampun, ghafur rahim. Kata-kata rahim, zat yang maha penyayang, menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Ada pula yang nantina azakumullah rahmatun makhlukah. Rahmat yang itu merupakan ciptaannya Allah. Dia makhluk. Cuma dia dipersiapkan sebagai wadah untuk merahmati umat manusia. Seperti hadis, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada al-jannah, surga. Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati. Engkau wahai surga ialah rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku menyayangi, merahmati dengan engkau orang yang kuhendaki. Di sini khana fi na'zakumullah, Rahmat di sini bukan sifatnya Allah. Kenapa? Karena surga. Surga itu makhluk. Iya. Siapa ya? Surga itu khalik atau makhluk? Yakin? Loh. Yakin? Yakin. Surga itu makhluk. Allah yang ciptakan. Sementara surga yang hanamtina azakumullah al-jannah itu sebuah tempat yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ini faedah besar yang hanamtina azakumullah yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah rahmat. Ada rahmat yang itu merupakan sifatnya Allah, bukan makhluk. Ada rahmat yang itu merupakan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni makhluk yang itu merupakan wadah, sebuah tempat, sebuah sarana di mana Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya dengan makhluk tadi. Di antaranya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Hadis ini pula yang nanti na'azakumullah menunjukkan. Kalau seseorang itu mendapatkan satu bagian rahmat tadi yang disebarkan di bumi ini, maka dia sudah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Satu rahmat yang dibagi-bagi untuk umat manusia yang ada di alam raya ini. Kalau kamu dapat yang satu ini merupakan kebaikan yang sangat banyak. Dapat yang ini saja luar biasa ya ikhwan. Iya kan? Orang tadi memiliki sifat rahmah, sikap penyayang, kasih kepada orang tuanya, kepada familinya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudara dia, kepada kaum muslimin. Itu saja seakan-akan dia memiliki rahmat yang sempurna. Padahal baru satu bagian. Ya, apa ya? Ada seorang ayah, seorang bapak. Sangat cinta, sangat suka sama anaknya. Dengan kecintaan yang sempurna menurut dia. Apa aja dituruti, anaknya sakit sedikit langsung diobati. Anaknya nangis sedikit tidak mau langsung digendong. Saking sayangnya. Bayangannya dia ini rahmat yang luar biasa. Padahal satu rahmat yang dijadikan rebutan oleh sekian banyak makhluk yang ada. Lalu bagaimana kiranya hanamtina azakumullah kalau dia mendapatkan yang 99 tadi? Itu kapan ngasihkannya itu? Hah? Nanti di yaumul akhir, nanti di yaumul qiyamah, nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat yang dibagi-bagi aja sedemikian rupa nikmatnya. Rahmat Islam. Rahmatnya Al-Quran. Dan semisalnya. Sudah merasakan Masya Allah. Akhlak yang sangat mulia. Yang sangat bagus. Kasih sayang yang sangat tinggi. Itu baru satu. Nah kalau misalkan dikasihkan 99 rahmat yang tertahan tadi, kayak apa kiranya? Maka tentunya khonamtina azakumullah lebih-lebih lagi keutamanya. Demikian dinyatakan dan dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa ghafarallah. Hadis ini pula khonamtina azakumullah menunjukkan bahwasanya hewan-hewan pun memiliki sifat rahmat. Dari mana itu? Contoh yang dibawakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seekor seekor kuda. Karena sayangnya sama sang anak, dia khawatir kalau kakinya itu nginjek-nginjek anaknya. Sehingga diangkat kakinya supaya jangan sampai mengenai anak-anaknya. Itu rahmat ya. Bahkan rahmat ini pula ternyata juga dimiliki oleh binatang-binatang buas sekalipun. Kalau kamu lihat kan Nabi Nazakumullah yang namanya macan, harimau, tamam? Itu kan dikenal sebagai hewan yang buas ya, sangar itu. Kalau dalam kondisi lapar melihat bau-bau daging seger begitu, lihat ada manusia begitu, atau ada mangsanya begitu, langsung dilahap sama dia. Tidak ada ampun untuk mangsanya. Garang, sangat garang. Orang semuanya tahu itu. Tetapi Khamisina Azzaikumullah ketika dia memiliki seorang anak, segarang-garangnya harimau, segarang-garangnya singa, sayang sama sama siapa? Sama anaknya. Iya, sama anaknya. Sama anaknya, dielus-elus anaknya, dijilat-jilatin begitu, masya Allah. Hah? Dipopong-popong, disusui. Agar saya. Itu macan. Memiliki sikap rahmat. Demikian pula ya khonamtina azakumullah, hewan-hewan yang lainnya. Kamu dapat betul-betul memiliki rahmat yang sangat tinggi pada anak-anaknya. Maka di sini khonamtina azakumullah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari ilmu hewan tadi. Kalau hewan saja bisa memiliki rahmat yang semikian tinggi kepada anak-anaknya, kepada yang sejenisnya, padahal dia buas, dia sangar, maka tentunya umat manusia yang dikaruniai kemuliaan oleh Allah dengan akal pikiran yang sehat, tentunya harus lebih-lebih lagi memiliki sifat rahmat yang lebih sempurna. Kan gitu ya? Ya. Apalagi yang namanya manusia bukan hewan yang puas. Kan gitu ya? Manusia itu makhluk yang berakal, punya akal yang sehat, bisa berpikir. Maka tentunya khonamtina azakumullah, umat manusia lebih-lebih lagi harus memiliki sifat rahmat lebih daripada hewan-hewan tadi. Kepada anak-anaknya, kepada orang tua yang telah sepuh, kepada kaum muslimin pada umumnya, betul-betul harus memiliki sifat rahmat tadi. Tentu kesempurnaan ikhwan fillah azakumullah. Kalau seandainya kuda saja takut kakinya mengenai anaknya, maka seharusnya orang tua pun berusaha jangan sampai tangannya itu mengenai anaknya. Artinya apa? Artinya apa? Jangan sadis sama anak. Hah? Tangannya gampang melayang. Kalau sedikit, ceprot. Dipukul pipinya. Memerah. Kalau sedikit, prek. Kepalanya yang disikat. Padahal terlarang ya, Pak. Allahul musta'an. Masa kamu kalah sama hewan? Masa kamu kalah sama kuda? Kuda aja bisa merahmati anak-anaknya. Khawatir kalau kakinya mengenai anaknya. Oh, masa Anda kemudian tega tangan Anda mengenai putra Anda? Tangan Anda mengenai putri Anda? Allahul musta'an. Maka perlu ikhwanatina azakumullah belajar dari ilmu hewan. Ya. Ilmunya hewan itu ilmunya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan masalah hidayah, hidayatul ammah. Yang paling bagus dalam membahas masalah ini khonafina azakumullah ialah al-imam al-allamah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Shifaul Alil. Beliau mengulas tentang masalah hidayah. Pada pembahasan hidayah itu ammah, hidayah umum untuk semua makhluk. Dalam artian yang namanya umat manusia, yang namanya makhluk yang ada di muka bumi ini. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurusi kehidupan dia. Dengan caranya masing-masing. Itu kalau kamu pelajari kehidupannya hewan, masya Allah, itu memiliki sifat-sifat kemuliaan yang luar biasa, yang mungkin manusia nggak sanggup untuk mengerjakannya. Tamam? Yang paling indah, semut. Semut. Di antara ilmunya semut, mereka tahu enggak? Ini mau belajar ilmu hewan ya, kawan. Di antara ilmunya semut, yang itu merupakan sifat yang terpuji, qanamtina azakumullah. Semut itu di antara sifat kemuliaannya, hewan yang ekonomis. Apa ekonomis? Ngirit, itu semut. Tidak foya-foya, tidak boros-boros. Padahal makanannya banyak, tersimpan di gudangnya dia. Untuk makan dia, ngirit. Betul-betul ekonomis. Semut ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, qanamtina azakumullah. Sebuah kisah, ini kisahnya dongeng Israiliyat. Tapi boleh bawakan ya, ikhwan. Secara ilmu semut betul, kisahnya menguatkan saja. Ini terjadi, seingat saya di zaman kalau bukan Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud ingin ngetes semut ini tadi. Ditangkap seekor semut, dimasukkan dalam sebuah tempat kaca. Dikatakan kamu akan saya bebaskan setelah 2 tahun berselang. Dan kamu saya kasih jatah 1 tahun 1 butir padi saja. 1 butir begitu, makanan. Sehingga kalau 2 tahun kamu tak kasih 2 butir. Tahun loh ya kawan, tahun. Ini kalau kita orang, 2 butir ke apa 2 butir ini? Kalau kita orang 2 butir, bukannya 2 tahun, 2 menit. Sudah dibiarkan. Itu semut dengan 2 butir tadi. Sama? Begitu masanya habis, dilihat ternyata yang namanya na'asakumullah, semut ini bisa bertahan hidup dalam keadaan masih tersisa 1 butir setengah dari 2 butir tadi. Yang betul-betul ekonomis mirip ada semut ya. Tanya, loh kok gak dihabiskan 2 butir ini? Yang mengatakan iya kalau 2 tahun. Nah kalau ternyata hukumannya lebih dari 2 tahun, tak mati kelaparan awak dhewe. Saya makan dengan asumsi 1 butir 2 tahun. Sehingga 2 butir saya perkirakan bisa bertahan 4 tahun. Nah, ilmunya semut ya. Di antara ilmunya semut ya, khanamtina azakumullah, yang disebutkan sama Ibnu Qayyim, at-ta'awun yang sangat tinggi. Gotong royong yang sangat luar biasa. Ada semut. Jiwa sosialnya tinggi. Kerjasamanya bagus. Ini semut. Kalau kamu perhatikan semut, ikhwanabtina azakumullah. Kalau sudah urusan kerja yang satu ini, betul-betul ta'awunnya tinggi, betul-betul etos kerjanya juga tinggi, disiplin yang sangat tinggi, kok penyabar, itu semut. Kalau rumahnya kehujanan, itu rame-rame mengeluarkan makanannya, mengeluarkan barang-barangnya, keluar semuanya. Tahu-tahu keesokan paginya kamu lihat di pojok rumah sudah banyak tumpukan apa begitu. Ternyata itu merupakan sarangnya semut yang sedang mengeluarkan makanannya, mau dijemur. Ayo, itu kamu perhatikan demikian ya, kawan. Luar biasa. Lihat mereka kalau jalan. Itu tidak ada yang kemudian centang perenang sana kemari. Tidak. Kesini dan kesana. Lurut, lurut, lurut. Kamu perhatikan dia kalau kemudian membawa makanan. dibawa ke tempat sarangnya. Luar biasa telaten dan sabarnya. Hah? Kalau bawa sesuatu, diusung. Hah? Dikit, dikit, dikit, dikit. Tidak kuat. Itu tidak kemudian putus asa, ya kawan. Diusung tidak kuat, balik dia. Diseret. Seret. Jalan mundur. Jalan mundur. Sampai naik ke atas tembok, jalan mundur. Jatuh. Itu jangan kemudian putus asa, turun lagi, diambil lagi, terus begitu sampai nyampe ke tempatnya. Ya apa ya? Loh, kok bingung-bingung antum ini? Wah, rupanya antum ini sibuk dengan yang lainnya, enggak sempat menikmati ilmu semut antum ini. Itu wakil disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan demikian kenyataannya kalau kamu perhatikan. Sabar ya, kemudian keuletan dan ketelatenan dalam berbuat sesuatu. Kemudian kerjasama yang bagus, gotong royong yang bagus antar sesama. Ini hidayatun ammah. Belum lagi yang namanya ilmu lebah. Ilmu lebah lebih canggih lagi ya, ikhwan. Kalau ilmu lebah ini, ikhwan amitina azakumullah, ilmu yang sangat berharga yang bisa diambil dari lebah ini ialah kedisiplinan yang sangat tinggi dan ketaatan yang luar biasa kepada ratunya. Lebah itu punya ratu. Betul ya? Punya ratu perempuan ya, Pak. Ketaatan sangat tinggi. Kalau satunya balelo menyimpang dari aturan yang ada, semua serempak untuk menghukum dia. Gak laku dia, buang sana kemari. Hah? Taatnya luar biasa dengan ratu tadi itu. Bahasa sekarang, ta'atul sultan, mentaati penguasanya itu luar biasa. Sam'atan, sam'an ta'ah, mendengar dan mentaati penguasanya. Itu rapi ya, kalau kerjanya itu. Tombimnya itu bagus. Gak lebah. Hah? Dan ilmu lebah yang berikutnya ialah rela berkorban. Pengorbanan yang sangat tinggi walaupun harus dengan nyawa siap untuk berkorban. Dari sisi mananya itu ya, Pak? Kalau kita peraturannya rapinya jelas. Kalau perhatikan mereka keluar masuk tawon sampai mau bikin tawon, sampai ada royal jelly-nya, sampai ada polenya segala macamnya itu, bayi polenya segala macamnya itu semuanya kerja yang sangat bagus. Dari lebah tadi. Pengorbanannya, yang namanya ratu itu membutuhkan korban, bukan korban bahasanya, membutuhkan tumbal, korban, salah ngomong, tumbal, ratunya butuh tumbal, ya, dan itu yang lainnya manut kalau ditunjuk kamu sebagai tumbalnya ratu, manut. Nah kemudian, jangan. Mana tuh ikhwan? Mana? Walaupun dia tahu konsekuensinya harus mati. Bagaimana tumbalnya ratu ikhwan nanti na'azakumullah ialah satu lebah yang ada. Diminta untuk mengumpuli sang ratu dan konsekuensinya setelah dia mengumpuli ratu langsung mati. Kelat korban. Nanti dari hasil tadi itu, sang ratu akan mengeluarkan cairan yang sangat bagus untuk kesehatan umat manusia. Masih banyak lagi yang namanya ilmu hewan tadi. Hah? Allahul musta'an. Kalau ilmunya kuda, apa lagi ya, kawan? Entemil. Masuk ke lamun. Jadi, bakal 100 lah seribut ya. Tenang. Kalau ilmunya kuda ya, kawan? Nah, itulah rahmatnya kuda lah. Ilmunya kuda. Ilmu yang bisa kita ambil dari kehidupan kuda. Kalau kuda ya khana mitina azakumullah. Apa? Allah lupa. Nah, kalau kuda ya khana mitina azakumullah. Ini lambang keberanian dan kegagahan. Makanya, kendaraan dulu yang pas untuk dijadikan sebagai kendaraan perang melawan musuh, kuda. cepatnya larinya dia. Allahul musta'an, sehingga dimasukkan secara khusus dalam sebuah surat, namanya surat Al-Adiyat. Itu satu surat khusus membahas masalah kuda. Kalau lebah, dalam surat An-Nahl, khusus masalah lebah. Yang namanya semut, dalam surat An-Naml, khusus masalah semut. Masya Allah. Rujukannya, lihat keterangannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil. Rujukannya bukan apa namanya cerpen hewan, bukan. Eman-eman kalau dia. Rujukannya itu bukunya para ulama besar pada zamannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syifaul Alil. Ini baca saya gele-gele kepala kok ngerti Ibnu Qayyim ini. Ayo, banyak lagi yang bercontohkan ya kan. Belum lagi ilmunya serigala, nah, keunikan-keunikan para serigala. Serigala jangan, serigala ini baunya nggak sedap. Allahumma musta'an. Ala kulli halin wa nabtina azakumullah. Yang diinginkan di sini dalam bab yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ialah pentingnya memiliki sifat rahmat kasih sayang pada masing-masing kita. Kalau hewan bisa memberikan kasih sayangnya, maka seharusnya umat manusia pun juga demikian, harus memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada sesamanya. Allahul musta'an. Endahnya, selesai pembahasan tentang masalah rahmat. Ada yang tanya ini. Bagaimana sikap kita tentang kedatangan bus? Masya Allah. Dia mau datang betul? Hah? Mau datang atau sudah datang? Baru mau. Dalam rangka apa dia datang? Hah? Oh, sebelumnya PSBY ke sana. Udah pernah ke langsung ke Gedung Putih. Nemu bus. Ini ceritanya mau membahas kunjungan begitu. Berarti dia ke sini untuk berkunjung. Betul? Jawabannya gena ini. Nanti apa namanya betul satu berkunjung ke sini meledak semua tempat yang ada ini. Dalam rangka apa? Ada. Sehingga ya khonafidina azakumullah, antum harus paham bahwasanya baik yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu ikhwan bahwasanya yang namanya bus ini kita semuanya sepakat dia orang apa ini? Orang kafir. Kena ya? Sepakat ya? Nanti dia mengatakan muslim. Nah ini kafir jelas. Kafir. Nah. Baik-baik Pak. Kalau ini orang kafir dan datang ke negeri kita Indonesia Raya yang tercinta ini. Itu kamu lihat ya ikhwan. Datang ke Indonesia itu untuk apa? Paham ya? Kalau dia datang ke Indonesia Raya itu dengan membawa pasukannya untuk menyerang Indonesia, ya ahlan wa sahlan. Marhaban. Kita juga akan siap untuk apa namanya menjemput dia di bandara juga dengan pasukan pula. Ya kan gitu. Yang masuk Melayu. Ya. Tidak mungkin lari yang dia datang dengan pasukannya untuk menyerang Indonesia. Dia jangan lari. Kena dia orang kafir. Kok dia orang muslim? Tidak tahu mau lari. Silakan anda. Dia orang kafir. Kalau datangnya mau perang. Ayo. Kenapa tidak? Kan gitu ya. Saya yakin pemerintah dengan tegas dan siap. Memberikan wuru-wuru sama rakyatnya. Awas. Bus datang mau ngajak perang. Misalkan dimisalkan. Ayo, monggo. Alhamdulillah, wassalam. Marhaba. Gitu. Apa kita mau sumber? Nggak usah ya. Nggak boleh angan-angan ketemu musuh. Jangan ngomong, nggak usah lewat Jakarta. Lewat Surabaya saja. Jangan bilang begitu. Kalau tidak boleh berangan ketemu musuh. Hanya kalau dia datang, monggo, silakan. Tetapi kalau dia datang, ya khana mtina azakumullah dalam rangka untuk kunjungan kenegaraan. ketemu dengan SBY apa dikatakan di dalam rangka untuk membalas kunjungan balik istilahnya itu. Ingin ketemu dengan Pak SBY dan dia datang ke Indonesia ini dengan jaminan keamanan dari pemerintah kita. Maka orang ini khonatina asabumullah yang tadinya kafir harbi yang siap diperangi tadi orang dia orang kafir yang jahat. Kan begitu ya? Sepakat jahat. Dia masuk ke wilayah kaum muslimin di Indonesia ini dengan jaminan keamanannya pemerintah kita. Maka berubah statusnya menjadi kafir musta'man. Orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kita. Saya paham ini? Hukumnya bagaimana? Hukumnya sebagaimana kafir musta'man yang lainnya. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh apalagi dibom. Tidak boleh. Kenapa? Sudah ada jaminan keamanan dari pemerintah kita. Mungkin ini ya. Paham ini? Karena itu kaidah umum ya ikhwan. Jangan bingung-bingung. Pak yang datang itu Bush atau yang datang itu Clinton atau yang datang siapa lagi? Hah? Yang jahat-jahat itu siapa lagi? Siapa? Siapa itu? Orang di Blair. Ya. Atau yang lainnya itu. Yang Israel siapa namanya? Sharon. Sharon apa Sharon? Sharon. Apa sih misalnya? Ya sama dengan tadi. Kalau ingin perang, ya monggo. Kan gitu ya, dilahirin. Kalau datang untuk kunjungan semata, dengan jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, maka dijamin keamanannya. Jangan diganggu. Saya ingin salah ya. Kalau ada yang bilang, enggak Ustaz, datang ke Indonesia itu memang betul untuk kunjungan. Tetapi, secara apa namanya perkiraan, ilmunya manusia ini akan mendatangkan sekian banyak kemabarotan. Jangan begitu. Nanti akan membuka hubungan yang lebih luas antara Indonesia dengan Yahudi. Jangan begitu. Nanti yang pertama Amerikanya, nanti yang kedua Israelnya, ada si misalnya. Berarti kamu memandang di sini ada sekian banyak kemabarotan yang ada. Maka caranya ya nanti na'azakumullah iya dengan cara yang arif dan bijaksana. Orang Islam itu orang yang berakhlak. Yang punya adab, yang punya sopan santun, yang punya aturan, apalagi Indonesia negara yang beraturan, bukan negara negara Tarsan, bukan. Adabnya khonatina azakumullah ya langsung kamu memberikan masukan-masukan kepada Bapak SBY dan wakilnya atau para pejabat-pejabat negara yang ada. Pak, ini secara perkiraan kami akan membahayakan kami begini, begini, begini, begini, begini. Perlu perhatikan, Pak. Gitu. Kamu tuh punya penguasa, bukan hukum rimba. Bukan kayak Tarsan begitu. Kamu tuh punya penguasa. Dan semua aspirasi kamu larikan kepada mereka. Hadza huwa ya ikhwan. Saya paham ya? Kalau kemudian aspirasi kamu diterima sama pemerintah kamu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya wis. Berarti ini satu dari sekian banyak kesalahan-kesalahan pemerintah. Bagaimana mensikapinya? Kembali pada pembahasan mensikapi kesalahan pemerintah. Dalam Islam disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh yang pertama harus sabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya perkara yang dia enggak suka, hendaklah dia sabar. Dia pertama. Dan yang kedua, dia upayakan kembali untuk menasihati pemerintahnya dengan nasihat yang bagus, dengan arif yang mengena, datang langsung ke sana atau lihat telepon, atau langsung berangkat ke Jakarta, ketemu di sana negara atau bagaimana, atau utusan dari mana sana, wajar. Sehingga teratur rapi bangsa dan negara itu. Tidak kemudian ini orang belum datang, Indonesianya sudah ruwet. Paham ruwet ya? Tahu-tahu ada kemudian demo besar-besaran di Jakarta menentang datangnya bus. Misalkan dikasih gambar apa, gambar bus. Gambarnya ini sosok teroris yang berwajah bengis. Misalkan begitu. Awas. Dalam kondisi mengganggu jalan rayanya orang. Di Jakarta tuh banyak orang ya kawan. Orang kepingin ke pasar, gak bisa ke pasar. Orang mau ke kantornya, gak bisa ke kantor. Jalannya macet, yang ke orang banyak. Kehidupan kemasyarakatan terganggu. Orang menjadi takut. Wah, gimana ini? kok jadi demonya gede-gede kayak gini? Jangan-jangan perang sama Amerika. Wah, wah. Menakut-nakuti masyarakat. Dan menunjukkan tindakan seseorang yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Jangan kamu kira dengan demo itu menunjukkan kekuasaan kamu, kekuatan kamu. Tidak. Justru menunjukkan kamu itu penakut. Nah, dan baru mau datang, ribut. Dan ribut. Takut mereka itu. Wah, kamu itu muslimin lagi. Jadi pandang bukan orangnya, tapi Islamnya. Islam itu penakut ternyata. Siapa bilang mau datang tafadhal masykura. Ayo. Orang kafir ya, kena ya. Kalau dia orang muslim, lain-lain berkata, orang kafir ya. Kau pengen ngelawan, ya ayo, ayo. Gitu ya. Tapi jangan sesumpah, tidak boleh. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Akal ya kan, disikapi dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, dengan cara ilmu. Allahul musta'an. Apa kamu kira tidak pernah ada, tidak pernah datang orang-orang begini ini di zamannya Rasulullah SAW? Ada datang ya ikhwan. Datang. Tokoh-tokohnya Quraisy, tokoh-tokohnya Quraisy datang ingin bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikapnya dengan sikap tentunya kewaspadaan yang sangat tinggi. Dan tidak ada yang kemudian demo. Nah, demo dengan Rasul, demo. Awas ini tokoh Quraisy mau datang. Awas, bahaya, begini, begini. Tidak. Kalem-kalem saja, tapi waspada. Gitu ya. Serius, tapi santai, kalem, terus dia serius, waspada. Takkan. Antum lihat dengan Nabi Nasrullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang banyak tokoh-tokohnya datang semua ingin ketemu dengan Rasul. Kalem. Beliau dengan kuasa-kuasa santai aja. Dia aja bicara, ya mau apa. Nah, gini. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan Nabi Nasrullah Azzaikumullah ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Nah, tamam. Allahul Musta'an. نكتفي له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.